집착한 사랑이 산 유다티 바 Apila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan bagai tersentuh rasa percaya ketika terdengar belum aja nih, Mbak Rida. Gimana, Mbak? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kamu bisaan ya, pilih lagu yang sesusah itu sehingga suara kamu benar-benar keluar sangat prima gitu. Terima kasih. Jadi ibaratnya kalau